Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Masih kita dalam membahas tentang usul yang ke-6 dari usul sita, itu tentang bantahan syubhat yang dilontarkan oleh syaitan untuk seorang muslim meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian berpaling mengikuti al-ara wal-ahwa, pendapat-pendapat dan hawa nafsu, yang hal itu tentunya pendapat yang tidak layak untuk diikuti, pendapat yang bersandarkan pada nafsu semata. Sehingga bagaimana syaitan melalui para walinya, mereka memalingkan manusia dari jalan Allah SWT, yasudduna an-nasa an sabilillah, dengan berbagai daya dan kekuatan, sehingga musuh-musuh Islam sangat bersemangat untuk memalingkan para pemuda kaum muslimin, generasi kaum muslimin, dari Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jikalau mereka-mereka yang sudah mengakui bahwasanya mereka sungguh kecewa ketika tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ketika tidak mempelajari ilmu agamanya, kemudian yang sangat disayangkan orang-orang yang hidup di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah ingin berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah, menceburkan dirinya ke pendidikan-pendidikan atau ke lembaga-lembaga yang di situ tidak dipelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang menyesal, baik yang mereka dahulunya sebagai bintang film umpamanya, atau main bola, atau pembisnis, atau para dokter, atau para pekerja, yang sekarang di masa mereka mengenal dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka belum faham, belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, memahami As-Sunnah, sehingga mereka bersemangat untuk mempelajarinya. Tetapi apa yang disayangkan, sebagian ahli sunnah menceburkan di dirinya, anak-anaknya, putra-putranya kepada lembaga-lembaga yang di situ jauh dikaji, jauh dipelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tayyib. Sehingga Syekh Rahimahullah Ta'ala setelah beliau menyebutkan syaitan dengan para walinya melontarkan kepada dada-dada kaum muslimin seolah-olah bahwasannya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah perkara yang sulit, yang hal itu tidaklah difahami kecuali oleh seorang mujtahid mutlak yang tersifati dengan sifat-sifat yang mereka letakkan, yang mereka jadikan patokan, yang ternyata patokan itu pun tidak terdapat secara sempurna pada manusia-manusia utama sejenis Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga deretan para sahabat yang lainnya. Menunjukkan sifat yang mereka sebutkan ini adalah sifat yang batilah, yang ingin menjauhkan manusia daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh karena itu, kata Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan apa yang terjadi di zamannya, bagaimana syaitan dan musuh-musuh Islam memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah dengan syubhatnya, fa'illam yakunil insanu kadhalik, jikalau manusia tidak seperti itu, jikalau manusia tidak berhak dikatakan sebagai mujtahid mutlak, tidak tersifati dengan sifat-sifat mujtahid, yang telah kita sebutkan bahwasanya sifat mujtahid yang telah disebutkan oleh mereka tentunya sifat yang batilah. Ya, ada pun yang disebutkan oleh para ulama yang fungsinya untuk istinbatul hukum, ya, mengambil kesimpulan hukum yang dibutuhkan ketika itu dalam penerapan syariat, pengamalan syariat. Adapun dalam memahami Al-Quran, di sana berbeda sesuai dengan bedaan manusia. Sehingga berbeda antara seorang yang alim dengan seorang yang muta'allim, dengan seorang yang ami, yang awam dalam memahami Al-Quran. Sehingga apa yang telah kita sebutkan, pembagian daripada Al-Quran, di antaranya apa yang difahami oleh seluruh kalangan manusia, sampai pun orang awam sekalipun, ayat-ayat yang telah kita sebutkan, yang telah kita lalui, perintah Allah SWT wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu sudah jelas dan gamblang difahami oleh seluruh kalangan manusia, baik awamnya, baik muta'allimnya, baik alimnya, baik mujtahidnya, sehingga diketahui oleh seluruh kalangan. La yakhfa 'alaihim, tidak tersamarkan bagi mereka kandungan ayat ini. Dan yang semisalnya ketika Allah SWT sebutkan wala taqrabu zina wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq, jangan mendekati zina, jangan membunuh jiwa yang dilarang Allah SWT kecuali dengan alasan yang hak. Ini semua tentunya perkara-perkara yang difahami oleh semua kalangan manusia, larangan untuk berbuat zina, mendekati perbuatan zina, membunuh jiwa, sehingga Al-Quran bisa difahami oleh semua kalangan. Meskipun di sana ada beberapa atau bagian-bagian yang hanya difahami oleh seorang mujtahid, seorang yang alim, seorang yang ar-rasikhuna fil ilmi, mendalam ilmunya. Sehingga itu semua kembali kepada pemahaman yang Allah SWT berikan kepada manusia. Bahkan di sana ada yang tidak bisa difahami oleh semua kalangan manusia, baik yang awamnya ataupun yang alimnya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, dikembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidaklah pantas dan tidaklah benar pensifatan mereka ketika mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya bisa difahami oleh seorang mujtahid. Tayyib, ini saja terbagi dengan tiga pembagian yang telah kita sebutkan. Oleh karena itu kata mereka, syaitan dan para pengikutnya, jika Allah manusia tidak termasuk seorang mujtahid, falyu'rid anhuma faradan hataman la syakka wa la ishkala fihi, ya, maka hendaklah dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu merupakan suatu ketetapan, kewajiban. Tatkala dia bukan seorang mujtahid, maka hendaklah dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. La yatafaqqahuma wa la yata'allamahuma, tidak mempelajarinya, tidak mendalaminya, enggak usah, intinya kata mereka. Ya. Jadi kalau kamu bukan seorang mujtahid, enggak usah kamu mempelajari Al-Quran, enggak usah mempelajari Sunnah, tinggalkan. Itu tugas mereka, para mujtahid, kata mereka. Ya. Syubhat asyaitan, syubhat syaitan yang telah antum ketahui sebagai musuh-musuh para anbiya, musuh-musuh orang-orang yang beriman. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhri ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka lontarkan, mereka hembuskan dengan perkataan yang menipu kepada manusia. Seperti ini halnya. Oleh karena itu kata mereka, la syakka wa la ishkala fihi, tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi. Ya. Orang yang bukan mujtahid, maka hendaklah dia menjauh dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini kalam batil, ya, ucapan yang keliru, yang salah, hanya diucapkan oleh syaitan, wa man tabi'ahu, dan yang mengikuti jalannya syaitan. Sehingga kata mereka, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnun. Barang siapa yang dia berupaya, berusaha untuk mencari petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia seorang yang zindik atau seorang yang majnun, yang gila, tidak waras. Syubhat asy-syaitan dan para pengikutnya. Jadi barang siapa yang dia bukan mujtahid, kemudian dia berupaya untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia seorang zindik. Zindik yang asal peletakannya dari bahasa apa, Bu Farhan? baru kita sebutkan. Oh, Abu Hamzah. Tayyib. Farisia. Farisia ini bukan Prancis, afwan. Tayyib. Persia. Iran dan yang bertangga dengannya. Ya, asal peletakan penggunaan zindik ini dari bahasa Persia. Persia. Tayyib. Kemudian mu'arrabah menjadi bahasa Arab. Yang artinya seorang zindik, zanadiqah, mereka-mereka yang tidak beriman terhadap ad-din. La yu'minuna bid-din wa la yu'minuna bil-ba'ts wa la yu'minuna bi anna Allah khaliqun wa la yu'minuna bi wahdaniyatillah. Ya, tidak beriman dengan agama ini, tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Satu. Sehingga zindik ini menurut tinjauan bahasa Arab asal katanya yaitu bagi orang-orang yang berhak dikatakan keluar dari agama ini. Sehingga ma'ruf di zaman para ulama jika dikatakan zindik terlintas, tertuju kepada sosok-sosok yang mereka berhak dikatakan sebagai orang-orang yang keluar dari agama, seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Ma'bad, Al-Juhani. Mereka-mereka sebagai orang-orang yang digelari oleh para ulama sebagai zindiq, keluar daripada agama ini. Tayyib. Kemudian mereka fitnahkan asy-syaitan dan para walinya memfitnah kepada orang-orang yang berupaya mempelajari mendalami Al-Qur'an dikatakan sebagai zindiq ataupun majnun. Ya dan billah. Ini semua tuham, tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, pemutarbalikan fakta. Fitnah bagi orang-orang yang berupaya untuk mendalami kandungan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apa kata mereka? Bahwasanya orang yang berupaya mendalami Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan sebagai zindik dan majnun dan tidak layak dipelajari oleh orang-orang awam. Li ajri su'ubati fahmihima. Dikarenakan sulit untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kata mereka sulit. Ya. Kata orang Jawanya apa? Jari Sofo ini. Kata siapa? Kata siapa Al-Quran itu sulit? Ya. Bukankah engkau melewati suatu ayat atau sekian ayat yang Allah SWT ulang-ulang dalam surat tersebut? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di surat Al-Qamar Allah SWT ulang-ulang. Sungguh kata Allah, telah kami mudahkan Al-Qur'an itu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, untuk bisa mengambil pelajaran, peringatan dari Al-Qur'an sehingga Allah mudahkan ya lafzan wa tilawatan wa fahman wa ma'ani. Ya, dimudahkan cara memahaminya, cara membacanya, cara menghafalnya. Tayyib. Allah SWT berikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Ini jaminan Allah SWT akan mudahnya daripada Al-Quran. Sehingga menunjukkan mudahnya mempelajari Al-Quran secara lafaz dan makna, buktinya selain orang Arab banyak yang mereka hafal Al-Quran. Ya. Selain orang-orang Arab, orang-orang Indonesia, Ajin, ya, orang-orang Ethiopia atau orang-orang Perancis dan yang lain, Allah SWT mudahkan menunjukkan jaminan Allah SWT. Waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang paling benar perkataannya, ucapannya dibandingkan dengan Allah SWT? Tayyib. Itu menunjukkan mudah kandungan Al-Quran. Dan tentunya ikhwah, liman yasarallahu ta'ala alih, bagi orang-orang yang Allah mudahkan kepadanya. Wa may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid-din. Tayyib. Sehingga salah pengklaiman mereka bahwasanya Al-Quran itu dan sunnah sulit difahami. Itu kembali kepada ya takdir, takaran, ketentuan yang Allah SWT berikan kepada masing-masing kita. Ya. Sesuai dengan apa yang telah kita sebutkan bahwasanya Allah SWT memberikan ilmu ini diibaratkan seperti lembah-lembah yang ada. Fasalat awdiyatun biqadariha. Sebagaimana air memenuhi kadar lembah yang ada. Tapi semakin dalam lembah tersebut makin makin menampung banyak air. Tetapi semakin dangkalnya lembah tersebut, tentunya sedikit air yang ditampung oleh lembah itu. Demikian pula hati-hati manusia ketika Allah SWT berikan padanya ilmu, berikan padanya Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Maka beliau dari apa yang terjadi di masanya, di kaumnya ketika itu, beliau bertasbih kepada Allah SWT. Fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat di zaman beliau, yang hal itu ternyata turun-temurun sampai zaman kita sekarang ini. Bagaimana upaya-upaya menjauhkan anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dengan mengintimidasi, menakut-nakuti mereka. Ya, Al-Quran itu sulit, sesuatu hobi. Ya, belajar bahasa Arab itu ngumet. Ya, dihembuskan pada mereka. Untuk apa? Tidak mau mempelajari bahasa Arab, tidak mau mempelajari Al-Quran. Tayyib. Fasubhanallahi wa bihamdihi kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadara. Maka maha suci Allah SWT, kata beliau, dan segala pujian bagi Allah SWT dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang melifatkan, dari apa yang mereka fitnahkan. Ya, sehingga kata beliau, kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadara. Betapa banyak Allah SWT jelaskan secara syar'i dan secara kemampuan yang ada pada makhluknya, khalqan wa amra, demikian pula secara penciptaan yang Allah ciptakan kadar bagi makhluknya, demikian pula wa amra, ketetapan Allah SWT fi raddi hadhihi syubhati al-mal'unati, dalam membantah syubhat yang terlaknat ini. Min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Balagot ila haddi daruriyatil ammah, sampai pada derajat tahapan daruriyatil ammah, perkara yang hal itu diketahui oleh umum, oleh semua kalangan. Allah SWT jelaskan apa yang telah kita kutip di awal, dalil-dalil yang menunjukkan bantahan-bantahan Allah SWT kepada syaitan dan para pengikutnya yang meletakkan syubhat ini. Sulitnya untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dan mencampakkan Al-Quran serta As-Sunnah di belakang punggung-punggung mereka, sehingga tidaklah ini terjadi melainkan dari Yahudi wan Nasara wa man tabi'ahum, dari Yahudi dan Nasara dan yang mengikuti mereka. Ya, dan yang mengikuti mereka. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah nabadha fariqun minhum min alladhina utul kitab kitaballah nabadha fariqun min alladhina utul kitab kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya, mereka lemparkan kitab yang dibawa rasulnya di belakang punggung-punggung mereka, tidak mau peduli, tidak ada kesemangatan, tidak ada keinginan dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Tafakuh fiddin. Ya. Mereka kira bahwasanya Al-Quran itu hanya dipelajari oleh santri. Ya. Oleh orang-orang yang duduk di pondok. Mereka kira Al-Quran dan As-Sunnah itu dipelajari oleh para ustaz, atau dipelajari oleh para masyayikh. Lah. Tapi itu dipelajari oleh seluruh kalangan kaum muslimin. Perintah secara umum. Allah SWT perintahkan untuk tadabbur Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran. Tayyib. Demikian pula Rasul SAW, tadabbur ilmi fariidah ala kulli muslim. Walakin, akan tetap kata beliau, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, kebanyakan manusia tidak tahu karena kebodohan. Tayyib. Sehingga mereka dengan mudah di fitnah. Ya, diberikan berita-berita pengembosan-pengembosan untuk menjauhkan diri-diri mereka daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka Allah SWT ancamkan kepada mereka-mereka yang menjauh dari tadabbur Al-Quran, ya, yaitu fahmi lafzihi wa ma'ani, ya, menjauhi untuk memahami lafaz-lafaznya, makna-maknanya, dan juga wal amalu bima fihi, beramal terhadap apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'an, maka ini tadabbur. Ya. Seperti umpamanya antum melewati firman Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Maka bentuk tadabbur Al-Qur'an semisal ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya dengan dia memahami lafadznya, memahami maknanya, kemudian mengamalkan kandungan yang ada padanya, maka ini yang disebut tadabburul Qur'an, kata para ulama, ya, dengan dia mengamalkan apa yang ada pada kandungan ayat tersebut. Maka Allah ancamkan dalam ayat yang dibawakan oleh musannif di sini tentang mereka-mereka yang menjauh dari tadabburul Qur'an. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Sungguh telah menjadi ketetapan Allah SWT atas kebanyakan mereka, bahasanya Allah SWT tentunya akan mengazab mereka. Fahum la yu'minun, dikarenakan mereka tidak beriman, ya. Tidak beriman terhadap apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Sedangkan kaum muslimin, Rasul SAW diperintahkan oleh Allah SWT, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dalam surat Asy-Syura Allah SWT perintahkan Rasulnya, katakan wahai Muhammad, aku beriman terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala min kitab, dari kitabnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Itu semua tidak ada lain untuk mengakui dan mengimani terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lainnya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tayyib, menunjukkan mereka-mereka orang-orang yang mengimani terhadap apa yang ada dalam kandungan Al-Kitab, baik itu Al-Qur'an ataupun kitab-kitab sebelumnya. Dan hal itu tentunya qabla ayubaddal wa yugayyar, sebelum dirubah. Adapun setelah dirubah, tentunya beriman secara mujmal, secara global, dalam artian bahwasanya kitab-kitab yang turun kepada para rasul sebelumnya adalah haqqun wa sidqun min indillahi azza wa jal, benar keberadaannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka ini tidak beriman terhadap apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah SWT, inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ya, sungguh kami jadikan pada leher-leher mereka belenggu, ya. Allah SWT belenggu leher-leher mereka. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun, dalam keadaan tangan mereka menempel ke dagu-dagunya. Fahum muqmahun, sehingga mereka menengadahkan muka-muka mereka. Waja'alna min bayni aydihim, seperti hanya orang yang tertawan, ya, yang tidak berdaya, dibelenggu dan memalingkan muka-muka mereka, atau agak sulit nih bahasanya, mengadah, ya, sulit bahasanya, tuh. Jadi memandangkan pandangan mereka ke atas, karena tadi di sisi lain mereka dibelenggu, kemudian tangan mereka mendorong dagu-dagu mereka ke atas. Ini halnya orang-orang yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Sunda gampang, nenggak. Nenggak, dalam keadaan mereka lagi nenggak seperti itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, ya, sehingga kami jadikan di hadapan mereka sekat, penghalang. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka pun ada sekat, penghalang. Faghsaynahum fahum la yubsirun, kemudian kami tutup mereka sehingga mereka tidak mampu untuk melihat, tidak faham untuk melihat, memperhatikan ayat-ayat Allah SWT. Ini adalah orang-orang yang berpaling dari tadabburul Quran, ya. Sehingga orang seperti ini kata Allah SWT, wa sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, Anggartahum amlamtum dhirhum la yu'minun. Engkau berikan peringatan mereka atau engkau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya, mereka tidak akan beriman. Oleh karena itu Allah sudah sebutkan dalam ayat yang lain, ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, ya, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, demikian pula As-Sunnah. Ya, karena As-Sunnah tentunya yufassirul Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an. Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah, kata Nabi. Ya, sungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, yaitu As-Sunnah. Tanya. Jika tidak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Oleh karena itu kata Allah, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu 'aysyatan dhanka." Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, "Fa inna lahu 'aysyatan dhanka." Maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kapan ini? Fid dunya. Fid dunya. Kehidupan yang tidak tenang. Kehidupan yang gelisah. Kehidupan yang penuh ketidakjelasan, tidak tentram, tidak damai. Meskipun secara zahir antum melihat mereka, ya, turun naik mobil mewah, ya, berpakaian-pakaian yang mewah. Tayyib. Makan makanan yang mewah, serba di restoran, ya. Restoran yang tingkat tinggi lagi. Secara zahir seperti itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma'isyatan dhanka," kehidupan yang tidak tentram. Lam yatma'in. Ya, tidak tentram, tidak tenang. Kehidupannya penuh dengan kegelisahan. Ya, dengan was-was. Tapi ini orang-orang yang berpaling daripada Al-Qur'an. Itu fid dunya wa fil akhirah wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Ahlun nar yadkhuluna an-nar. Ya, mereka masuk ke dalam neraka dalam keadaan buta. Kemudian mereka mengatakan, qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Atau qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau butakan aku, pada dahulu aku adalah seorang yang melihat. Mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, katanya? Aku dibutakan padahal aku di dunia dahulu seorang yang melihat. Ya. Maka ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala fil akhirah bagi orang-orang yang tidak mau memperhatikan, melihat peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya. Demikianlah. Sungguh datang kepada engkau ayat-ayatku, peringatan-peringatanku, tetapi apa? Fanasitaha, ternyata engkau melupakannya. Pura-pura lupa, pura-pura tidak faham, ya, lari, tidak memahaminya, tidak mempelajarinya, berpaling. Maka demikian pula kata Allah, di hari ini aku pun lupakan engkau. Apakah Allah SWT tersifati dengan sifat lupa? Insyaallah dalam babnya, ya, bil matul i'tiqad. Allah SWT tidak bersifat dengan sifat lupa. Demikian pula ini surat Taha. Demikian pula di surat Al-Kahfi Allah SWT ingatkan, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna fi qulubihim inna ja'alna fi qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tad'uuhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Siapa yang paling zalim dibandingkan dengan orang-orang yang ketika datang peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dia berpaling, ya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau untuk mendengarkannya, apalagi untuk mendalaminya, apalagi untuk mengamalkannya. Dengar saja mereka enggan, fobi, takut untuk dibacakan padanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini syaitan. Ya, sebagaimana syaitan takut dibacakan Al-Quran, demikian pula para pengikutnya dari kalangan jin dan manusia. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah dilakukan oleh dirinya, oleh tangannya, ulah daripada perbuatannya, dia lupa. Wa ja'ala fi qulubihim akinnatan ayafqahu, sehingga kami jadikan di hati-hati mereka penutup, ya, yang dengan itu mereka tidak akan mampu ayafqahu, memahami agamanya, tidak akan mampu memahami Al-Quran, karena Allah telah jadikan penutup di hatinya, telah kunci hatinya. Bahkan wa fi adhanihim waqra, disumbat pula pendengar, sehingga tidak bisa mendengar peringatan Allah SWT, ayat-ayat Allah SWT. Wa zid ala dzalika, ditambah lagi kata Allah, wa in tad'uuhum ilal huda falayahtadu idzan abada, jika lo kamu seru ajak mereka kepada petunjuk, falayahtadu idzan abada, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, ini sama dengan ayat ini, wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, diseru ataupun tidak diseru, tidak akan mereka mengikuti peringatan, tidak akan mereka beriman. Tetapi kata Allah, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya, hanya saja engkau akan mampu memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengikuti adz-dzikra. Ya, yang mengikuti peringatan Allah SWT, dan kepada orang-orang yang khasyya ar-rahman, takut kepada Allah SWT ar-rahman, bil ghaib, ya, meskipun Allah SWT ghaib, tidak terlihat, ya, sebagaimana orang-orang yang beriman yang telah kita lewati dalam hadis Muslim, ya, meskipun mereka tidak melihat Allah SWT, tetapi mereka takut kepada Allah SWT, ka'annahum tarah, seolah-olah mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syiddatu muraqabatihim lillahi azza wa jal, sangat-sangatnya mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, sehingga berilah orang yang seperti ini, yang mereka mengikuti petunjuk, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ampunan dan pahala yang mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di surat Qaf, wa dzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id, ya, ingatkan dengan Al-Quran siapa? May yakhafu wa'id, itu bagi orang-orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya yang mampu mengambil pelajaran peringatan adalah orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun yang tidak beriman, la yanfa' adz-dzikra, tidak akan bermanfaat peringatan. Mau disampaikan dengan orang seperti apapun, dengan sekelas apapun, dengan setinggi apapun ilmunya, tetapi jikalau dia tidak beriman, la yanfa' adz-dzikra, tidak akan bermanfaat peringatan itu. Karena Allah SWT sebutkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir in nafa'at adz-dzikra sayadzakaru may yakhsha. Ya, yang mampu mengambil peringatan itu sayadzakaru may yakhsha, itu orang yang akan membuat takut hatinya. Ya, khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, luluh, tidak sombong, tidak menentang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak batarul haq, menentang kebenaran, ataupun tidak ghamtun nas, melecehkan, merendahkan manusia yang mendatangkan atau membawakan kebenaran tersebut. Akhiruhu walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Baik, ini merupakan secara ringkas apa yang telah kita bahas dari usul sittah. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Baik, khususnya bagi diri kita, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita, serta bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya. Insyaallah ta'ala, ya, pertemuan depan setoran ini, hafalan setoran matan, ya. Setelah setoran matan insyaallah kita lanjutkan ke al-wajibat. al-mutahattamat, ya, yang sudah terkopi di situ. Wa faqana Allahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahirabbil alamin.